زال العناء وافى الهناء. Jin pada baca selawat. Suara bin Qorin kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang diselawatin, orang belum ada. Bayangin Nabi mau lahir, jin pada baca selawat. Maka kalau ada orang yang kaget depan murid, kaget depan selawat, itu orang manusia lebih jahil daripada jin. Kemudian berandung, berada ruang, berbegi, berani. Sudah goyong, goyong, goyong, goyong. Ini banyak parah. Banyak selawat, mbak. Selawat, mbak. Selawat. Makanya emak kita tuh, orang tua lu, ngkong kita berkah. Sama selawat gak pernah lepas. Lihat emak kita mau masak, selawat dibaca. Ingat, mau nyuci, baca selawat. Emak kita sama selawatan dibaca, mau masak. Bikin sambel. Makanya orang lu masakan sedap-sedap. Orang lu mau masak kok api. Rambut yang cakep ditutup kayak gudungan. Maka jangan kejatuhan rambut masakannya. Sambil selawat ya nah, goreng tempe aja pada selawat. Ya Muhaimin, ya Salam, salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak selawatan orang-orang dulu. Keenakan baca selawat tempe nyangus. Terus lakinya makan marah-marah. Nyalu apa tempe angus? Ini gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil baca selawat? Iya bang. Mari gua makan tempe. Itu gua makan tempe selawat. Enggak ada yang datang kok. Ini orang sekarang bang, perempuan belum masak, nyanyi, goreng tempe, nyanyi, rambut beriak, kokong berbuk. Lalu udah pulang-pulang sambil goreng tempe nyanyi. Wanita mana pasti tertahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku setelah kau punya istri baru. Lakinya denger kagak jadi masak kompor, ternyata di akhir lama diribut berantem kok. Coba kalau pakai selawat jadi adem, kalau bakal ribut berantem sama laki kita. Ngomong aja laki bang, emang lu deketnya gak perlu dari mari. Ayo kita berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Gak jadi berantem. Lakinya namanya Ahmad. Ditutup aja sama bininya. Ahmad ya Habib, Ahmad ya Habib. Gak jadi berantem kok. Bininya Rodiah, lakinya Bayas. Rodiah ya dawalaya. Agak jadi berantem kok. Jadi bawa marawis. Ya Allah. Ini maafin guru yang ngajak nenek-nenek buat awak. Ini salah undang ustaz kali orang. Jangan salahin saya kok, salahin panitia. Berani-beraninya dia undang ustaz PA begini. Oh, selawat mbak. Selawat mbak. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya pemimpin dunia yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi kita Zainal Abidin. Yang kedua, oh sudah. Oh, tahu pun tak naik pokok kok. Ya, baru kali ini bertamu ada bangku enggak ada meja. Ini bukan punya saya. Tidak tahu. Beli buka bukti. Ini saya rasa tanya pada dasar. Tidak apa-apa bang. Pokoknya masih dulu ya. Masih air begini kok. Jadi kagak kerasa ustad. Ini merasa kayak dukun sembur. Dibatkan kedepok ke aras, kedepok ke aras. Aku gak tau aras pun. Ada bening banget lagi. Kalau ditaruh cupang itu beda kok.

cuma diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya rajin, gurunya belum datang jalan duluan, temennya belum nyampe, dia nyampe. Speaker belum hidupin, dia hidupin, mic belum colok, dia colokin, ambar belum gelar, dia ambil lagi tuh ambar. Ngajinya udah tol banget, cuma diajarin kagak paham-paham. Dipanggilin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini hari pengajian ibu-ibu, Rodia, Romelah. Ini namanya asal aja sih kumpul. Majinya getol, rajin banget, cuma diajarin kagak paham-paham. Orang yang model begitu kata Allah, malaikat lu jangan tanya. Orang yang begitu dapat dispensasi muktafar, keringanan dispensasi dari Allah, masuk dalam kubur, bebas pertanyaan kubur. Tiba gara-gara ngajinya getol tuh. Dateng aja udah mau jiping, kayak ngaji kubur, jiper, ngaji sambil nyender, jiler, dateng. Terus ini, berkah luar biasa. Mudah-mudahan nih, mulai biar kelar ada hikmahnya, biar ada atarnya, biar ada bekasnya. Majlis Taklim syiar, musola kita syiar, pengajian kita syiar, amin. Ya Rabbal, alamin dah, sekarang 11 lewat dikit ya po. Saya udah lampar banget. Doain saya biar gemuk ya. Eh biar gemuk, biar sehat. Biar sehat po, iya. Yang kalau dibuka gamisnya sama yang tenda tentunya. Begini nasibnya, namanya juga atlet. Saya juga katakan atlet, antara tulang dan kulit. Senang banget ya. Nah, ini aja barangkali yang gak bisa sampein, Pak. Mohon maaf, banyak tawa ya, Pak. Tapi jangan diambil tawanya, hikmah yang diambil ya. Memang begini lagu saya, jangan salahnya saya ya, Pak. Salahnya panitia, mau berani-beraninya mudah saya begini. Memang lagi PA-PA, lagi ini ada. Dan doain guru-guru kita semuanya biar pada sehat, panjang umur. Ilmunya berkah buat kita, diberikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja ibu bapak, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Saya mohon izin para guru, para kiai, malam ini masih ada satu lagi pom di situ aja atau di mana? Di mana? Pojok. Iya, pojok sari. Iya, di pojok. Iya di situ pom. Ya, kapan-kapan ya kalau masih penasaran ngundang lagi. Ya, kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ya, panitia, ono saya bawa supir. Ya, mobil kuncinya berdiri dipegang. Ya. Pencet tuang remote-nya pakai masukin ke dalamnya kalau ada, ya kalau ada bagaimana kayak usaha itu barang. Kurang ingetin masih tahu dua kok. Ya, udah siap semua, saya emang gak arah amplop ceramah. Isinya juga gak perlu, amplop gak perlu, yang penting jumlahnya. Ya begitu ah. Dosa kok dosa jangan. Guru saya ngajar begitu bang. Kalau ada ustaz kiai ceramah minta ditanya, dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi undang kiai kagak bayar. Ini yang paling. Ini agak bercanda ini mah ya. Pamit semua ya po. Saya izin dulu para guru pamit ya. Sendal di mana mam? Ewa sendal aja deketan mam. Ya udah ini aja barangkali yang gak bisa sampai banyak kurang banyak salah ya po. Mohon maaf, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Hari saya cukup sekian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam mangkok. Kalau ada kata-kata saya salah, silakan laporin sama Ahok. Ini aja dari saya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.